selalu mencintaimu. Satu yang aku minta, engkau tetap setia, setia selamanya denganku. Telah berganti, yakinkan hatimu takkan terbagi. Kini, esok dan selamanya, ku jaga cintaku hanya untukmu. Jangan pernah selalu mencintaimu. Satu yang aku minta, engkau tetap setia, setia selamanya denganku. Tetap setia, setia selamanya denganku. Jangan pernah berubah untuk mencintaiku. Aku pun kan selalu mencintaimu. Satu yang aku minta, engkau tetap setia, setia selamanya denganku. Setia selamanya denganku.